Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami mau bertanya tentang fikih ya Bu ya. Fikih istinja. Kan yang kami tahu air kencing itu najis. Apa itu? Ya, yang kami tahu air kencing itu najis. Air? Ya, air kencing. Air kencing itu najis. Tapi kalau misalkan kita kencing itu setelah disucikan, kok dipakai celananya terasa keluar lagi tuh, apakah dihukumi najis? Dan sisi lain ada orang yang istinja saja berlebihan ya, kayak yang kena was-was gitu. Jadi pertanyaan kami, bagaimana sih cara beristinja dengan baik sesuai standar syariat? Ya, sekian saja pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pertama, jika kita sudah buang air kecil misalnya, kemudian setelah kita beristinja, setelah bersuci, baik dengan air ataupun dengan batu atau yang sejenisnya, tisu misalnya, kemudian setelah itu masih ada kerasa yang mau keluar, tinggal ditanya, yakin atau tidak yakin? Kalau yakin nih keluar, maka berarti najis. Kalau kayak keluar, jangan didengar, sebab itu was-was. Nah, maka disyariatkan untuk menghilangkan rasa was-was tersebut, disunnahkan. Bagi seorang setelah bersuci dari buang air kecil, hendaknya dipercikkan ke celananya tersebut, pembasahan sedikit. Jadi kalau nanti melihat pembasahan, dia langsung kebayang apa? Buah dari percikan saya. Jadi dihimbau gitu. Jadi was-was tidak boleh diikuti. Kecuali kerasa cerut gitu, kerasa itu kencing beneran itu. Kalau kayak kencing itu bukan kencing, anak kecil pun ngerti. Kayak kencing, kayak atau kencing? Kayak, kalau kayak itu namanya dugaan. Jadi jangan didengar. Kalau memang yakin, nah, sudah urusannya begitu. Jangan dituruti betul. Nah, tapi kalau seandainya keluar bener, pakai seandainya lagi. Sudah dibilang kayak, enggak usah didengar, pakai seandainya. Sudah kayak ya, seandainya itu sama, enggak mau. Nah, ini sudah jangan diikuti itu semua. Kalau seandainya masih maksa, dijawab, seandainya pun benar kamu tidak meyakini, tetap enggak apa-apa. Yakin kencing. Misalnya lagi tidur, kencing beneran. Cuman karena biasanya enggak ngompol ya. Kencing bener. Cuman karena biasanya ngompol nyantai, azan langsung sholat subuh. Allahu Akbar. Sholat subuhnya sah atau tidak? Ya sah, dia enggak tahu kok. Yang tahu kan Allah saja. Kecuali dia tahu baru enggak sah. Sama kayak tadi itu, kayak itu tidak yakin, sudah jangan didengar namanya tidak yakin. Was-was itu jangan sampai masuk dalam hati kita. Itu bahaya was-was. Itu was-was itu macam-macam, mulai dari kencing. Sehingga subhanallah, yang namanya orang itu kan organ normal, biasanya ada perasaan rembes dan kayak. Apalagi ada perubahan mesti dari posisi ini posisi itu. Maka nanti disunahkan diantara memercik, disunahkan namanya istibra. Istibra itu dengan mohon maaf dehem, itu menekan. Atau bagi seorang wanita ditekan di atas, di perut bawahnya ditekan sedikit sebelum beristinja. Atau istibra itu dengan cara pindah posisi dari jongkok, berdiri sebentar, jongkok lagi. Kalau sudah melakukan yang demikian, hilangkan setan, was-was tidak boleh lagi. Kalau Imam Ghazali, orang was-was itu orang bodoh, tolol, goblok, bebel. Kata Imam Ghazali, bukan saya. Wudu berulang-ulang. Ya. Gimana tidak bahlul, tidak goblok dalam pemahaman saya itu. Setelah saya baca Imam Ghazali mengatakan, orang was-was adalah orang goblok, bodoh, tolol, dan bego. Itu kan, kenapa? Long sudah wudu, anak kecil saja wudunya gampang, ini anak ustad kok wudunya bolak-balik. Ini kan bahlul berarti. Gimana pinter, dibilang pinter katanya ahli fikih. Tidak ada ahli fikih kena was-was itu. Sudah ini rumus ya, enggak ada ahli fikih kena was-was. Kalau kena was-was itu bahlul. Jadi lemah ibadah. Dikit-dikit najis. Sudah lantainya suci pakai kelompen, kepleset lagi. Lantai itu suci, enggak pernah dipel. Memangnya aslinya bumi ini najis? Aslinya bumi adalah suci. Kecuali yakin ada yang kencing di situ, kelihatan basah. Jadi was-was itu bukan karena kebodohan. Jalan becek di tengah jalan adalah suci. Becek, bau, tetap suci. Ah, tapi jangan-jangan kena kencing. Siapa yang kencing di pinggir jalan tuh? Emang ada orang kencing pinggir jalan? Gak ada orang kencing pinggir jalan. Aneh-aneh aja itu. Orang kencing di hammam, di toilet. Bahkan kalau baju jatuh di kamar mandi pun, kamar mandi zaman sekarang tidak basah, tidak usah dibilang najis. Nah, kan di kamar mandi. Memangnya kenapa kalau kamar mandi? Semua orang kencing di kamar mandi pasti disiram, kecuali kucing. Selesai. Ada orang kena was-was, berat banget was-wasnya. Semuanya coba, enak enggak kita kerja kamar mandi enggak disiram? Enggak enak, enggak mungkin. Sudahlah, jangan kena was-was. Makanya Imam Ghazali yang ngomong goblok tadi, bukan saya. Saya sendiri enggak tega ngomong begitu. Enak bener. Dan kita menemukan katanya belajar fikih bolak-balik. Fathul Mu'in 7 kali khatam. Ngajar Fathul Mu'in lagi katanya. Tapi was-was, itu pasti kebanyakan makan itu. Memang orang was-was harus dibeginikan. Wudu lagi, mandinya satu bak. Pondok bangkrut gula anak pondok kena saya. Listriknya naik nanti. Ada. Nah. Jadi jangan boleh kena was-was. Jadi was-was yang ditanyakan was-was adalah kerjaan setan. Gak perlu kita was-was. Ya, nyantai. Ya. Was-was itu gimana? Ada suatu ketika orang pernah was-was. Sudah wudhu, bingung lagi. Untuk bingung lagi. Ditanya, tadi sudah sah atau belum? Kalau saya kayak begini nih, gimana hukum wudhu saya? Wudhu ente batal karena ente gila. Gila membatalkan wudhu. Nah, selesai. Ong sudah wudhu kok bilang saya tadi sudah wudhu kok belum? Kan gila orang itu. Berarti ente batal wudhu karena gila. Sudah ini. Kalau orang was-was ngadep kita, selesai, beres nanti ya. Tiba-tiba bilang gila. Ini ada salah satu kisah. Kisah kayak gitu, ada orang sudah wudhu. Balik lagi wudhu, tanya. Saya ini gimana wudhu saya? Ente wajib wudhu lagi karena ente hilang akal kan, batalkan. Ada aja orang was-was. Dan biasanya itu paling senang dengan fikih-fikih kekencangan. Salah paham itu enggak ya? Jangan kena was-was di antara kita. Ringan.